Hey, selamat datang di dunia musik remix. Saya, DJ Mansan GGR19, akan mempersembahkan musik untuk Anda. Selamat mendengarkan. DJ Mansan GGR19 akan mempersembahkan musik untuk Anda. Selamat mendengarkan.